Pak Stefanus, apa komentar Anda? Ini katanya pajak reklame ya, yang di dalam ruangan. Jadi menurut kami sih kemarin kita pernah rapat, kita agak keberatan dengan itu. Sebab ini kan sudah di dalam daerah private ya. Sebenarnya di daerah private kan harusnya tidak terkena pajak lagi. Itu kan bukan ke daerah umum yang keluar. Nah ini juga akan mengakibatkan banyak biaya tinggi kan. Coba Anda sekarang bayangkan kemampuan pembeli kita, konsumen kita, ada gara-gara kenaikan BBM dan lain-lain, daya beli kan semakin berkurang. Apalagi sekarang ini kan pemadaman listrik lagi, sehingga harus ada genset yang jalan, jadi kos lebih tinggi. Nah Anda bayangkan sekarang ditambah lagi dengan biaya-biaya tambahan seperti biaya iklan yang seperti itu. Bahkan saya dengar terakhir-terakhir itu tulisan produk aja, bahkan keterangan menuju toilet aja dikenakan pajak gitu ya. Apa yang sangat memberatkan Pak? Kosnya akan sangat naik menurut saya. Seharusnya kan perusahaan-perusahaan tersebut bisa mendorong terjadinya pembelian, pemberitahuan kepada konsumen bahwa barang ini harganya sekian, jenisnya ini baru datang atau tidak. Saya kira satu informasi yang sangat diperlukan oleh konsumen kita. Dan kalau ini dipajaki lagi, terlalu banyak pajak-pajak di perusahaan-perusahaan sudah banyak sekali sekarang kan. Lalu apa yang sudah Anda dan teman-teman Anda lakukan? Kami sudah menyampaikan, walaupun memang tidak terlalu secara tertulis, tapi dalam percakapan beberapa kali kita mengatakan bahwa kami sangat keberatan dengan hal seperti ini. Kami sekarang sedang melihat dari segi hukumnya bagaimana sih sebenarnya. Apa ada dasar-dasar hukum yang kita bisa tembus di sana, kita akan adakan perlawanan lah untuk ini. Supaya beban-beban dari retailer dan beban-beban dari para pengusaha shopping center tidak bertambah. Belakangan ini kalangan dunia usaha seringkali mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah, Pak Stefanus. Saya kira iya. Kalau kita lihat di sini gimana usaha-usaha kita, walaupun kita sudah terangkan bahwa di pusat belanja itu banyak usaha kecil, mikro, bahkan mikro yang masuk ke kita dan berusaha di sana. Tapi kelihatannya kan mendekati pemilu itu politis besar sekali. Sehingga kita lihat bahwa pasar tradisional diadu dengan pusat belanja, dengan toko-toko modern. Sehingga situasinya sangat memanas kemarin. Apalagi itu FOPI mengeluarkan pendapat tentang pedagang-pedagang kecil di pasar yang terdesak gara-gara pusat belanja. Padahal di pusat belanja sendiri itu kan ratusan ribu pedagang kecil ya di sana. Hal seperti ini saya kira yang kita harus dudukkan benar-benar. Kita duduk sama-sama gimana supaya orang-orang dari pasar tradisional dan pusat belanja atau retailer lainnya bisa jalan bareng-bareng dan sukses yang di luar negeri kan tidak ada konflik seperti itu. Yang ada adalah mereka kerjasama sehingga saling menguntungkan buat semua pihak. Baik Pak Stefanus, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Dewi Sintawati.